Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasliman mazida. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Sahlin aydan qala haddathana al-Husayn ibn Ali qala haddathana Yahya ibn Adam qala haddathana ibnul mubaraki an abdil malik ibn abi sulaiman an ata'in fi qawlillahi ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in faradduhu ilallahi war rasuli qala ilallah ila kitabillah wa ila rasuli ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tayib, dari Atha barakallahu fikum, beliau mengatakan terkait dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-59, kalau kalian berselisih terkait dengan suatu perkara, maka kembalikanlah perkara tadi kepada Allah dan Rasulnya. Yang dimaksudkan dengan kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran. Yang dimaksudkan kembali kepada Rasul adalah kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian keterangan dari Imam Atha terkait dengan ayat ini. Barakallahu fikum. Nah, isnad hadal azhar fihi lin. Sanad azhar ini ada kelemahan. Tayyib, min haif atau min jihati al-Husayn ibni Ali ibni al-Aswad. Al-Husayn ibnu Ali ibni al-Aswad qala anhu al-Hafiz fit taqrib. Al-Hafiz ibnu Hajar berkata tentang orang ini dalam taqrib ut-tahdzib, sadukun yukhti'u kathiran. Nah, dia ini saduk tapi sering salah. Nah, kalau sadukun yukhti' masih barakallahu fikum bisa ditoleransi dalam menerima riwayatnya, tapi kalau ada keterangan kathiran itu sudah menunjukkan ba'f, tapi lin, ya, ba'ifnya itu yasir. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wal ma'na sahih, maknanya benar. Barakallahu fikum. Hal ini barakallahu fikum dikuatkan dengan pernyataan Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau A'lamul Muwaqi'in. Imam Ibnul Qayyim dalam kitab A'lamul Muwaqi'in jilid 1 halaman 49 sampai 50. Beliau menukilkan ijma' terkait dengan barakallahu fikum mengembalikan perkara kepada Allah dan Rasulnya ketika terjadi perselisihan. Kata beliau, ajma'al muslimuna ala anna ar-radda ilallahi huwa ar-raddu ila kitabihi. Warraddu ila rasuli salawatullah wasalamuhu alaih huwa arraddu ila nafsihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da mamatihi. Indah. Naam. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul itu gimana? Naam. Iya. Baik. Kembali kepada Allah maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit ketujuh. Gimana cara kembali ke sana? Maka dijelaskan oleh beliau. Kembali kepada Rasul, Rasul sudah meninggal. Gimana caranya kembali kepada beliau? Dijelaskan oleh beliau. Maksudnya kata beliau, kaum muslimin semuanya sepakat bahwasanya kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Qur'an. Dilihat ada atau tidak keterangan yang menjelaskan permasalahan tadi di dalam Al-Qur'an. Nah, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ada dua kemungkinan. Yang pertama, langsung menemui beliau, menghadap beliau ketika beliau masih hidup, dan kembali kepada sunnah beliau, keterangan dari hadis beliau ketika beliau sudah meninggal. Iya, itu maksudnya kembali kepada Allah dan Rasul ketika terjadi perselisihan. Barakallahu fikum. Naam. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakrin Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad al-Marwazi qala akhbarana al-Hawti Abdul Wahhab ibn Najdah qala haddatsana Baqiyyah ibn al-Walid qala haddatsana Sawadatu ibn Ziyadin wa Amr ibn Muhajirin an Umar ibn Abdul Aziz annahu kataba ilan nas. Nah, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada rakyatnya, ditujukan kepada manusia, kepada rakyatnya. Innahu la ra'ya li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak ada pendapat seorang pun yang bisa diambil bersama dengan sunnah Rasul yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya barakallahu fikum, ketika pendapat orang tadi bertentangan, tidak sejalan dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka barakallahu fikum tidak berhak untuk dijadikan sebagai ya tandingan, sebagai sesuatu yang bisa mengalahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kainan mangkana, siapapun orangnya, tidak Abu Bakar, tidak Umar, tidak Utsman, tidak Ali, apalagi manusia-manusia yang tabaqatnya jauh di bawah mereka, ketika menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak berhak untuk kita ambil pernyataannya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ini pernyataan yang sangat tegas, barakallahu fikum. Di dalamnya terdapat bantahan bagi barakallahu fikum muqallidun, fihi raddun ala ahli taqlid. Di dalamnya ada bantahan bagi orang-orang yang taklid dengan satu tokoh, satu individu, atau barakallahu fikum seseorang yang sangat dia kagumi, yang orang tersebut menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Keterangan dari kalangan pendahulu kita yang saleh sangat tegas, ya, tidak ada seorang pun yang boleh kita ikuti, boleh kita ambil ucapannya kalau jelas-jelas bertentangan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallah. Nah, seperti barakallahu fikum Rasul mengatakan, ya, afu liha wa qasus syawarib, biarkan jenggot kalian tumbuh, cukur kumis-kumis kalian. Kalau ada yang ngomong, barakallahu fikum, cukur jenggot kalian, semakin panjang jenggot semakin goblok. Ada enggak yang ngomong kayak gitu? Ada. Nah, dialah yang goblok. Ya. Walaupun gelarnya barakallahu fikum profesor, doktor. Nah, itu salah satu contoh penerapan ucapan barakallahu fikum Umar ibn Abdul Aziz. Siapapun dia, barakallahu fikum. Naam. Ayyib. Iya. Allah musta'an wa alaihi tiklan. Naam. Sehingga taklid pada orang yang barakallahu fikum menyelisihi sunnah, ya, itu merupakan kebatilan dan kebodohan. Barakallahu fikum. Nah, seorang muslim yang baik, seorang ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti Rasul, ya, barakallahu fikum, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Allahu musta'an wa alaihi tiklan. Naam, barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala wa akhbarana Ahmad ibn Abdul Jabbar As-Sufi. Qala haddathana Hashim ibn al-Qasim al-Harrani. Qala haddathana Isa yakni ibn Yunus. Anil Auza'i wa an makhulin qala as-sunnatu sunnatani. Sunnatun al-akhdhu biha faridatun wa tarkuha kufrun wa sunnatun al-akhdhu biha fadilatun wa tarkuha ila ghairi harajin. Nah, kata Imam Makhur rahimahullahu ta'ala, sunnah Nabi itu ada dua kategori. Yang pertama, sunnah beliau yang mengambilnya itu hukumnya adalah wajib. Nah, dan meninggalkannya adalah kekufuran. Yang kedua, sunnah beliau yang mengambilnya itu adalah sebuah keutamaan, afdhaliyah, dan meninggalkannya tidak mengapa. Barakallahu. Nah, itu keterangan dari Imam Makhul barakallahu fikum. Ya, untuk memperjelas pemahaman umat terkait dengan sunnah. Karena sebagian mereka barakallahu fikum salah paham dengan artian sunnah. Memanjangkan jenggot itu sunnah Nabi, kan sunnah saja. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Menutup aurat sunnah Nabi, sunnah saja. Naam. Barakallahu fikum. Apalagi? Hah? Barakallahu fikum. Menaikkan pakaian di atas mata kaki bagi laki-laki sunnah Nabi, sunnah saja. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya enggak masalah dong kalau kita tidak ikut mengamalkan, kalau kita tidak mengerjakan, kan sunnah. Nah, itu merupakan bentuk salah paham di tengah umat terkait dengan makna sunnah. Nah, karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua kemungkinan dari pernyataan Imam Makhul yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib karena itu diperintahkan oleh beliau, ya, bahkan mungkin diancam bagi yang tidak mengerjakannya dan tidak ada dalil yang memalingkannya. Nah, maka barakallahu fikum meninggalkannya, ya, bisa termasuk kekufuran barakallahu fikum atau juga termasuk kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Seperti barakallahu fikum tadi, sunnah untuk memanjangkan jenggot barakallahu fikum. Baik. Paling pol takwil yang mereka gunakan barakallahu fikum adalah perbuatan Ibnu Umar yang merapikan jenggotnya. Nah, sepanjang satu genggaman. Kalau sudah lewat satu genggam, lebihnya itu dirapikan. Nah, barakallahu fikum, ya. Itu yang ada keterangan, tapi mereka kan tidak. Nah, belum sampai satu genggam barakallahu fikum, baru sedikit sudah dicukur. Nah, dirapikan. Paling tidak ada tumbuhlah hitam-hitam bintik-bintik. Nah, biar keren dikit gitu ya. Di sininya ditambah seret seret seret. Naam, barakallahu fikum. Baik. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Biar rapi. Innallaha jamilun yuhibbu jamal. Karena Allah itu indah, menyukai keindahan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu sudah salah kaprah. Nah, ada juga barakallahu fikum mereka yang mengamalkan tadi. Nah, mengamalkan hadisnya Ibnu Umar, mereka mengambil panjang jenggot tadi satu genggam dan lebihnya mereka rapikan. Naam barakallahu fikum. Tayyib. Ada sebagian memang yang berpendapat seperti itu. Namun barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Arba'in Nawawi yang tebal, bukan yang tipis. Barakallahu fikum. Tayyib, beliau meluruskan ya bahwasanya pendalilan dengan perbuatan Ibnu Umar barakallahu fikum dibawa pada semua keadaan itu tidak tepat. Karena kata beliau perbuatan Ibnu Umar itu dilakukan ketika dalam keadaan manasik. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Manasik haji. Dan Ibnu Umar memandang termasuk tamam ya dalam bab barakallahu fikum fitrah dan kerapian, yaitu beliau dengan ijtihadnya mengambil panjang jenggotnya tadi satu genggaman kemudian lebihnya dirapikan. Nah, sehingga kalau benar-benar ingin mengikuti Ibnu Umar harusnya pada saat itu sah saja. Nah, tidak dibawa pada semua keadaan barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya. Nah, ini faedah barakallahu fikum terkait dengan penjelasan para ulama bahwasannya sunnah itu ya tidak semua diartikan dengan apa? Mustahab. Nah, dalam artian fikih dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan rapopo. Nah, tidak masalah. Barakallahu fikum. Tayyib. Yang benar sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Makhul, sunnah itu ada dua. Nah, dilihat kondisi yang ada. Qala Muhammad ibn al-Husain fima zakartu fi hadzal juz'i minat tamassuki bi syari'atil haqqi wal istiqamati ala ma nadaballahu ta'ala ilaihi ummata Muhammadin wa nadabahum ilaihi rasulu sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan apa yang sudah saya sebutkan pada juz kali ini, kata beliau, berupa berpegang teguh dengan syariat yang benar dan istiqomah di atas apa yang telah Allah tetapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga apa yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umat beliau. Apa? Ma idza tadabbarahu al-aqilu alima annahu qad alzamahu at-tamassuka bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidina wa jami'i sahabati wa jami'i man tabi'ahum bi ihsan wa a'immatil muslimina. Nah, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, kata beliau, yaitu apabila orang yang berakal cerdas mentadaburinya, dia akan tahu bahwa dia ya telah diharuskan untuk berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya, demikian juga sunnah para khalifah yang terbimbing dan semua para sahabat dan semua mereka yang mengikuti para sahabat dengan baik, imam-imam umat Islam, wa tarkil jidal wal mira'i wal khusumati fid-din. Demikian juga meninggalkan perdebatan dalam masalah agama ini. Naam. Enggak usah sering-sering berdebat. Barakallahu fikum. Tayyib. Walazima mujanabatu ahli bid'ah, dan juga harus menjauhi ahli bid'ah. Wal ittiba' wa tarkul ibtida', dan juga keharusan mengikuti salaf dan tidak membuat perkara-perkara yang baru. Faqad kafana ilmu man mada min a'immatil muslimina alladzina la yustauhashu min dzikrihim. Dan sungguh kata beliau, telah cukup bagi kita semua ilmunya orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan imam-imam orang Islam, yang barakallahu fikum mengingat ya mereka tidak akan membuat kita resah, tidak akan membuat kita gelisah dengan mengikuti ilmu mereka. Nah, kita tidak akan bimbang, kita tidak akan bingung. Di saat manusia-manusia sekarang sedang bingung dan bimbang, ngikut siapa ini Ustaz? Nah, iya. Yang ini katanya A, yang itu katanya B. Barakallahu fikum. Bagi mereka yang mengikuti ilmunya salaf, tidak akan bingung, tidak akan resah, tidak akan gelisah. Naam. Barakallahu fikum. Min madzahibi ahli bid'ah wad dalalati. Dari madhabnya ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Itu yang bikin bingung umat. Ya. Yang suka membuat umat Islam itu bingung adalah munculnya ahli bid'ah dan ahli kesesatan. Makanya bingung. Barakallahu fikum. Mana yang benar, mana yang salah? Wallahul muwaffiqu likulli rasyadin wal mu'inu alaih. Dan hanyalah Allah yang memberikan taufik kepada kita dalam setiap bimbingannya, dan hanyalah Allah yang menolong kita di atas ya prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Naam. Selesai satu juz barakallahu fikum dalam kitab syariah. Naam. Tamma al-juz'ul awwal. Telah sempurna juz yang pertama. Wa yalihi al-juz'ul tsani. Naam. Wa awwaluhu babu zammil jidal wal khusumati fid-din. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada beberapa tambahan faedah dari hadis-hadis dan asar yang beliau sebutkan berkaitan dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang pertama, As-Sunnah ma'al-Quran ala salasati awjuh. Sunnah bersama Al-Quran ada tiga bentuk. Yang pertama, ahaduha antakuna muwafaqatan lahu. Hmm. min kulli wajhin. Fayakunu tawarudul Qur'ani was sunnah ala al-hukmil wahidi min tawarudil adillati watadhafuriha. Nah, yang pertama, sunnah itu sesuai, sepakat dengan Al-Quran dalam setiap sisinya, sehingga datangnya nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dengan hukum yang satu itu masuk dalam bab, ya, datangnya dalil-dalil dan banyaknya dalil-dalil. Artinya menunjukkan dalil dalam masalah tadi itu barakallahu fikum berlimpah, nah, dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena menunjukkan hukum yang satu. Poin yang kedua, as-sani antakuna bayanan lima urida bil Qur'an wa tafsiran lahu. Nah, yang kedua, sunnah itu posisinya sebagai penjelas terhadap apa yang diinginkan oleh Al-Quran dan sebagai penafsir dari Al-Quran. Nah, sehingga barakallahu fikum, sunnah itu menjelaskan dan menerangkan keterangan Al-Quran yang masih global. Tsalits, yang ketiga, antakuna mujibatan lihukmin sakatal Qur'anu an ijabihi. Naam. Baik. Yang ketiga, sunnah itu posisinya dia yang menetapkan hukum yang didiamkan oleh Al-Quran. Nah, artinya sunnah itu membawa hukum tersendiri yang barakallahu fikum tidak ada keterangan tersebut, ya, di dalam Al-Quran. Nah, seperti pada kasus yang terjadi barakallahu fikum, seorang wanita yang mengingkari adanya laknat bagi orang yang mentato dan minta ditato. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wala takhruju an hadhil aqsam. Dan sunnah itu posisinya tidak akan keluar dari tiga jenis ini. Imma dia memperbanyak dalil Al-Qur'an, wa imma dia menjelaskan keterangan Al-Qur'an yang masih global, wa imma dia menjelaskan hukum tersendiri, masalah tersendiri yang barakallahu fikum tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Naam. Fala ta'arudul Qur'an biwajhin ma, fala tu'aridu Al-Qur'ana biwajhin ma. Sehingga sunnah itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Quran dari sisi manapun. Barakallahu fikum. Nah, famakana min haza idan alal Quran, Famakana minha zaidan alal Quran fahuwa tashri'u mubtada'in minan nabi sallallahu alaihi wasallam tajibu ta'atahu fihi. Ya, famakana minha zaidan alal Quran, hukum yang lebih dari Al-Quran tadi, maksudnya ada tambahan dari Al-Quran, maka itu merupakan bentuk pensyariatan yang langsung bermula dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi kita untuk mentaatinya. Wala tahillu maksiatahu, dan tidak halal bagi kita untuk bermaksiat di dalamnya. Dan yang terakhir catatannya, walaisa hadza takdiman laha ala kitabillah. Naam. Ya. Walaisa hadza takdiman laha ala kitabillah. Dan mengambil sunnah yang lebih tadi bukanlah bentuk mendahulukan sunnah daripada Al-Qur'an. Bal imtithalun lima amarallahu bihi min ta'ati rasulihi. Nah, bahkan itu masuk dalam kategori mentaati apa yang Allah perintahkan dengannya, berupa kita diperintahkan untuk mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ya, bisa dilihat keterangan tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, karyanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala muswab natahiyyahu qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhukumullah.